بسم الله الرحمن الرحيم. Siapakah yang sah dan resmi dianggap oleh Allah sebagai walinya? Menurut Bapak Ibu sekarang, kita-kita ini wali-wali Allah apa bukan? Kalau bukan, berarti Allah tidak akan melindungi kita, begitukah? Kalau iya, alangkah pedenya kita. Bagaimana baiknya? Kita ini wali-wali Allah apa bukan? Tuh, udah mulai goyang. Insyaallah. Insyaallah itu dalam bahasa Islam lebih berat ke iya. Kan masih pede namanya tuh. Lalu gimana? Mari kita jawab dengan hadis qudsi sahih Imam Bukhari berikut ini. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala qal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, man adali waliyan, siapa yang berani menyakiti, siapa yang berani memerangi, siapa yang berani kurang ajar kepada waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepada orang tersebut. Ayo siap-siap catatannya, tampung dan buka memorinya, mulai merekod. Siapa yang berani menyakiti, siapa yang berani kurang ajar kepada waliku, siapa yang berani menzalimi, siapa yang berani memerangi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepada orang itu. Loh, kalau Allah perang, emang ada yang bisa melawan? Emang ada yang bisa mengalahkan? Emang bisa ada yang bisa sembunyi daripada kekuasaan, kekuatan, keperkasaan Allah? Emang bisa lari dari azab Allah? Tidak. Siapapun dia. Oke? Selanjutnya. Nah, Allah menceritakan syarat menjadi walinya itu. Ini dia syaratnya. Syarat untuk menjadi wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ma bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu. Tidak ada satu hal pun saja yang bisa membuat seorang hamba lebih dekat dan lebih aku cintai, melainkan bila ia mengerjakan apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini yang pertama ya. Cara yang pertama untuk mendapatkan cinta Allah adalah secara global Allah perintahkan bertakarruplah kepada Allah dengan cara mengerjakan satu apa-apa saja yang Allah wajibkan. Mimma aftaratuhu ilaih, aku wajibkan kepadanya. Kewajiban itu ada dua. Kewajiban yang pertama, yang wajib dikerjakan, yang wajib-wajib dikerjakan. Kewajiban yang kedua adalah yang wajib ditinggalkan. Yang wajib dikerjakan adalah yang fardu-fardu, yang wajib ditinggalkan adalah yang haram-haram. Begitu ya. Ini cara yang paling pertama untuk bisa dekat dengan Allah. Dan Allah katakan, aku memberikan syarat cinta kepadanya adalah dia mengerjakan yang wajib-wajib. Dia indahkan yang wajib-wajib. Yang wajib dikerjakan, dia kerjakan, itulah yang fardu-fardu. Dan yang wajib ditinggalkan, dia tinggalkan, itulah yang haram-haram. Baik. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dari hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya ibarat Allah? Allah di sini mengatakan, "Ma min syai'in," tidak ada satu pun saja daripada amalan, "wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil," ketika seorang hamba senantiasa rajin mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi ini wajib-wajib, kalau ini adalah yang sunnah, yang sunat-sunat bin nawafil, amalan-amalan nafilah. Rajin sekali tahajud, dia terus mengerjakannya, walau enggak banyak tapi rutin. Sekali duha, dia rutin mengerjakan duha, walaupun enggak 14 rakaat, 12 rakaat, 10 rakaat, walau hanya 2 rakaat tapi rutin. Walau hanya 5 menit, 3 menit tapi rutin. Sekali dia bersedekah tiap pagi 5 ribu, walaupun enggak 50 ribu, walaupun tidak 500 ribu, tapi rutin tiap hari dia merutinkan bersedekah. Ketika dia mulai bersiwak, dia rutinkan dirinya bawa siwak kemana-mana dan rajin bersiwak. Ketika dia mulai zikir pagi dan petang, walaupun enggak panjang sampai matahari terbit karena padatnya kegiatan, harus ngejar kantoran dan sebagainya, lalu dia zikir lepas sholat subuh dengan zikir-zikir sunnah, walaupun tidak bisa 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, minimal sekali, pokoknya dia persingkat tapi rutin. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Seluruh amalan yang paling Allah cintai bukan yang banyak jumlahnya, tapi yang rutin. Ini yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini, apa firman Allah? Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu. Dia rutin mengerjakannya. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, jadilah pendengaran yang dia mendengar adalah pendengaran aku yang aku titipkan kepadanya. Dia mendengar dengan pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Masyaallah. Allah mengatakan, tapi mohon maaf ini, hati-hati kaum muslimin, jangan sampai dibayangkan Allah manunggaling kaula gusti. Allah nyatu dengan kita. Jadilah penglihatan pendengarannya adalah pendengaranku, jadilah penglihatannya adalah penglihatanku, ya, jadilah tangannya yang berbuat adalah tanganku, kakinya yang bergerak melangkah adalah kakiku. Hah, bukan berarti Allah menyatu, akan tetapi Allah sudah menjadikan hamba ini bahagian daripada walinya. Itu maknanya walinya. Sekali saja sang hamba berdoa kepada Allah, maka doanya langsung makbul. Sekali saja sang hamba Allah menjerit, ya Rab tolong hamba, pasti Allah tidak akan menunggu dua kali seruan itu. Syaratnya apa? Yang dua itu dijaga, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kata Rasulullah, kata Allah berikutnya, fa'iyya wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau ia memohon meminta kepadaku, pasti aku berikan permintaannya. Wa in ista'adani la'u'idannah, kalau ia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Muhammad, kata orang Yahudi sambil menghunus pedang ke leher Nabi Muhammad yang sedang tidur-tiduran rebah di bawah sebuah batang pohon. Si Yahudi menghunus pedang itu ke leher Nabi Muhammad, tinggal ditancapkan aja, selesai sudah. Muhammad, bangun. Nabi Muhammad buka mata, siapa yang bisa selamatkan kamu dari pedang saya ini? Jawaban Nabi mantep. Seorang wali Allah menjawab, Allah. Mendengar namanya dipanggil, itu sudah sebuah seruan, permohonan, permintaan seorang wali kepada maulanya. Allah lindungi hamba. Dan dia berkata, Allah lah yang menyelamatkan saya, Allah lah yang melindungi saya. Langsung bergetar seluruh tubuh si Yahudi, lepas pedangnya, dia pun terjatuh bagaikan tak bertulang tubuhnya. Nabi Muhammad pun bangkit, diambilnya pedang itu dan dibalikkan keadaan. Kalau kamu coba, siapa yang menyelamatkan kamu saat ini? Apa jawaban si Yahudi ini? Enggak ada, cuma kamu yang bisa menyelamatkan saya. Hai Muhammad, coba perhatikan, ketika seorang wali Allah berkata, Allah, insya Allah, tidak ada yang mampu menyakiti hamba Allah ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allahul Maula. Nah, sekarang kita ingin sebutkan siapa-siapakah calon, siapa-siapakah wali-wali Allah yang memenuhi syarat ini secara nama. Urutannya siapa? Siapa-siapakah wali-wali Allah? Saya izinkan Bapak Ibu berkontribusi dalam menyebutkannya. Silakan. Siapa? Wali-wali Allah. Para nabi dan rasul wali Allah bukan? Ya. Itu aja Pak, tidak sulit. Bu. Para nabi dan rasul. Ini wali-wali Allah. Terus siapa lagi? Hah? Nabi menyebutkannya urut-urutannya bukan kayak gitu. Para ulama, seluruh sahabat itu ulama loh, betul tidak? Para ulama itu wali Allah, ulama-ulama. Tapi ini yang sebenarnya ulama ya, bukan ula-ula makan. Tahu ula-ula makan? Ulama-ulama kucing air. Bukan, tapi ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang warasatul anbiya. Ciri ulama di akhir zaman diceritakan oleh Imam Syafi'i adalah kamu lihat mana tombak-tombak dan ujung-ujung mata panah yang paling banyak dihadapkan penguasa kepadanya, itulah ulama yang harus kamu dengar. Gitu ya? Yang paling banyak kena fitnah, yang paling banyak dihujat, dihujam, yang paling banyak pokoknya, maka itulah ulama-ulamanya. Bukan ulama yang mendatangi pintu penguasa. Ulama yang menjilat, ulama yang mencari-carikan dalil ketika sebuah penguasa sudah melakukan sebuah perbuatan. Bukan ulama yang bergoyang dengan goyangan para ahli kebatilan. Tetapi ulama yang berani mengatakan hak adalah hak, batil adalah ulama macam ini wali Allah. Terus siapa lagi wali-wali Allah berikutnya? Ayo, saya ingin Bapak Ibu masuk di antara daftar ini loh. Siapa lagi? Ayo cepat, jangan buang-buang waktu, waktu kita enggak lama. Hah? Oh, tadi sahabat, sekarang tabiin. Kalau saya iya kan saya tulis tabiin sini, tabiin. Habis itu saya panggil tabiin. Akhirnya gitu ngambang jadinya. Baik kaum muslimin, berikutnya adalah para pelaku-pelaku dakwah. Para pelaku-pelaku dakwah, ya. Ini adalah ahli-ahli dakwah, dai. Dai belum tentu ulama loh. Belum tentu. Mungkin dia hafal 1-2 ayat, atau mungkin bisa jadi dia tidak hafal, tapi dia tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Ini orang yang habiskan umurnya di atas dakwah, maka dia termasuk di antara wali Allah. Selanjutnya siapa lagi? Para pelaku amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Amar bil ma'ruf. Afwan ini Bapak Ibu, kalau boleh saya sebutkan dai-dai ini contohnya siapa? Ini hanya sekedar contoh ya, bukan hanya mereka saja. Contohnya saudara-saudara kita di jamaah tabligh umpamanya ya. Kalau amar bil ma'ruf nahi munkar ini siapa kira-kira? Contohnya ya FPI, MMI, yang kayak gini ya, yang memang betul-betul tegak menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil ini hanya sekedar contoh saya buat loh. Anil munkar. Oh ya, yang dai ini termasuk siapa lagi? Orang-orang yang ikut mengajar di ini termasuk di antara dai yang ngajar di pesantren-pesantren, mereka termasuk para dai. Lanjut siapa lagi yang kelima? Silakan. Siapa wali Allah berikutnya? Kalau ulama ini jelas orang yang telah punya ilmu, maka urutan berikutnya adalah para pemburu dan para penuntut ilmu, ya. Ini dia para talibul ilmi. Bukankah Rasulullah bersabda man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah? Ya. Berarti Bapak Ibu masuk enggak? Tapi jangan sekali seminggu. Jangan sekali seminggu. Lihat noh para sahabat, mereka memburu terus, mereka mengejar terus. Tidak ada aktivitas mereka satu hari ini harus ada yang bertambah ilmu saya dari yang baik. Tentang Al-Quran makin mendalam, tentang hadis semakin luas, kemudian pengamalan saya. Nah ini yang keenam adalah ahli amal. Ahli ibadah, ahli amal. Mereka-mereka adalah wali-wali Allah. Yang ibadah dan amalnya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli amal, ahli ibadah itu adalah wali Allah. Kalau dia berdoa, hati-hati ya. Kalau dia berdoa, apalagi sempat dizalimi, hati-hati banget. Kalau dia musafir, titip doa sama dia. Dia musafir pergi umroh, dia musafir pergi ke mengantarkan bantuan umpamanya ke Palestina dan sebagainya. Sementara dia ahli amal, dia taat, dia berahli ibadah. Awas, dia adalah salah satu di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siapa lagi yang ketujuh? Siapa lagi wali Allah? Ini janda-janda salehah yang pandai menjaga dirinya, kuat ibadahnya. Punya peluang ibu-ibu ya, punya peluang jadi wali Allah. Janda-janda, janda-janda salehah, ini wali-wali Allah. Subhanallah, kaum muslimin. Makanya Nabi menjamin, siapa yang memuliakan janda, siapa saja memuliakan janda, menghormati janda. Tentu saja janda yang dimaksud adalah janda yang terhormat, janda yang solehah, janda yang pandai menjaga dirinya, janda yang taat dalam agamanya. Ya, siapa yang memuliakan janda, siapa saja yang mengayomi janda, maka dia dan aku nanti di surga seperti ini, kata Nabi. Betul tidak? Seperti ini, persis di hadis lain, siapa yang menyantuni anak yatim, siapa yang memelihara dan menjaga, siapa yang mengasuh anak yatim dan menyayangi anak yatim, nanti dia dengan aku di surga begini, kata Nabi. Betul tidak? Berarti janda masuk dalam urutan ini. Jangan putus asa bagi muslimah-muslimah kita yang sudah janda. Justru posisimu bisa menjadi salah satu di antara wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting jaga dirimu, jaga kehormatanmu. Jangan setelah jadi janda mentang-mentang sudah enggak ada imam lagi berselancar dunia maya, ikhtilat dengan laki-laki mana saja. Kenalkan diri, aku janda, aku janda. Ya, kedengaran sama Abu Janda, jadi dah. Aku Abu Janda, katanya. Masya Allah. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah wali-wali Allah. Siapa lagi wali-wali Allah di muka bumi? Para hafazatul Quran dan ahli Al-Quran, para penghafal-penghafal, hafiz-hafiz Al-Quran, hafiz-hafiz Al-Quran. Ustaz, kalau dia gak hafiz Quran gimana? Minimal dia adalah para ahli Quran, tukang ngajarin Al-Quran, ngajarin tajwid, ngajarin tahsin, ngajarin Al-Quran kemana-mana. Maka ini termasuk juga wali-wali Allah, ahli-ahli Al-Quran. Enggak tamat SD itu bukan syarat jadi wali Allah. Bilal bin Rabah enggak pernah tamat SD. Ammar bin Yasir enggak pernah sekolah SD, TK pun tidak. Mu'adz bin Jabal dan seterusnya enggak pernah, ya. Yang kesembilan siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Berikutnya sebutkan. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah fuqara dan masakin yang taat dan menjaga diri dari meminta-minta. Ini adalah wali-wali Allah, fuqara dan masakin. Saya singkat saja, fuqara dan masakin. Masakin orang-orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta. Kalau dia fakir, miskin, taat, tapi suka menyebutkan kefakirannya pada orang lain, masuk enggak wali Allah? Tidak. Bahkan nanti di akhirat dia tidak punya daging di wajahnya, dia tidak punya muka, tulang doang. Walaupun dia rajin ibadah, tapi suka minta-minta. Makanya di situ Umar bin Khattab marah betul ketika dia dengar kabar ada seorang lelaki muda habiskan waktunya di masjid untuk beribadah siang malam di masjid, zikirnya, baca Qurannya terus habis waktu di masjid. Lalu datanglah orang melapor kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kami kagum dan sangat salut dengan seorang lelaki yang habiskan waktunya dalam beribadah siang dan malam, dia di masjid tidak beranjak dari masjid. Kata Umar, lalu makan minumnya dari mana? Itu dia, karena begitu taatnya, begitu solehnya, orang berbondong-bondong mengantarkan makanan kepadanya, memberikan belanja untuknya. Umar berkata, di mana laki-laki itu sekarang? Di masjid Anu, bagian daerah Anu. Maka Umar segera ambil cemetinya, yang tergantung di dinding, diambil oleh Umar bin Khattab, dibawanya. Dengan cepat dia menuju ke sana. Memang betul, ketemu dengan laki-laki yang sedang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dicekek oleh Umar bin Khattab. Bapak ibu tahu kuatnya tenaga Umar tuh, satu kali angkat terangkat langsung, tep, ketemu langsung lehernya ini ditangkap oleh Umar bin Khattab, ketemu jarinya nih, ketemu, diangkat. Hei kamu, jangan buat hina Islam ya, jangan kamu membuat Islam ini jadi hina gara-gara kayak kamu. Ini jadwalnya ibadah kamu di pasar, jadwalnya ibadah itu di pasar, pas waktu ke pasar ya di pasar jadwalnya, ya jangan melulu, ini bukan waktunya di masjid. Ada jadwal ibadah tuh dengan istri, ada jadwal ibadah tuh dengan anak, ada jadwal ibadah tuh di medan jihad, di medan perang, ada jadwal ibadah itu ketika kita sedang sakit, ada jadwal ibadah itu harusnya mencari nafkah di pasar, di kantor-kantor, itu jadwal ibadah. Jangan dipakai seluruhnya di masjid. Kamu buat inna Islam, inna sama ala tumtiru dhahaba. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas. Bukankah Allah berfirman? Fa idza qudiyatus shalah, lanjutnya fantashiru, kalau salat sudah selesai dikerjakan, menyebarlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Allah. Gitu. Bukan ngerem aja di masjid. Apaan? Marah Umar bin Khattab. Untung enggak digebukin oleh Umar. Jadi Umar itu terkenal memang kemana-mana beliau selalu bawa cemetinya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah di antara wali-wali Allah di muka bumi. Siapa yang menyakiti mereka? Faqad adantuhu bil harbi. Aku umumkan perang kepadanya. Waktu reuni 212 kemarin, ada seseorang yang sedang orasi mengatakan, kalau enggak salah orang itu menantunya Habib Rizik Syihab, hafizahullah. Awas, hati-hati. Gus Nur juga mengucapkan hal yang bersama. Hati-hati. Dagingnya para ulama itu beracun. Dengar enggak istilah itu? Dagingnya para ulama itu adalah beracun. Berani menghibah ulama, apalagi memfitnah ulama atau salah satu di antara wali Allah Subhanahu wa taala, Allah balikkan kepada dia. Nah, sekarang saya sudah sebutkan, ketika Allah mengumumkan dirinya dengan sebutan Al-Maula, maka ibarat Allah yang kami muliakan, kita wajib meyakini sepenuhnya. Hanya keyakinan saja tidak cukup. Ustaz, kalau kami penuhi syarat-syarat menjadi ini, kalau yang enggak perlu dipenuhi itu adalah yang nomor 7. Ini enggak perlu dipenuhi. Kenapa? Ini akan datang secara kudratullah. Ha. Jadi kalau harus jadi janda dulu, suaminya diracunin biar jadi janda, enggak jadi. Ustaz, kalau ini kami penuh, kalau ini ada di antara kami, apakah sudah bisa kita jadi wali Allah? Jawabannya, ya insyaallah taala. Syaratnya yang ini jangan pernah dibuat ya. Yang ini jangan pernah dibuat. Karena wali Allah Subhanahu wa taala, syarat agar Allah mengabulkannya, syarat agar Allah melindunginya, syarat agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali baginya adalah dia tidak melakukan yang Allah benci. Dia tidak melakukan yang Allah benci.